Assalamualaikum, Izzuan. Salam, warahmatullahi. Apa khabar sana? Baik, baik, alhamdulillah. Okey, Izzuan di sana di command center ya, di Bukit Beruntung ya. Ya, saya dekat di command center tu. Okey, Izzuan, cerita sikit. Keadaan sana macam mana Izzuan? Setakat ni apa yang kita tengok malam ni, dua-dua parti lah, dua-dua pembangkang dan Barisan Nasional dua-dua buat rapat umum besar-besaran lah. Okey. Dengan pihak Barisan Nasional, pihak kita buat dekat Bukit Beruntung. Okey. Kehadiran tetamu kehormat kita yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri. Okey. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga yang amat berbahagia mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir. Okey. Juga bersama sekali dengan orang mereka tu ada calon. Calon kita pun ada sekali. Saudara P. Kamalan Radan ada sekali dan saya dapat makluman tadi lebih 25,000. Lebih 25,000 rakyat Ulu Selangor, mungkin ada sikit-sikit daripada jentera BN, mungkin ada dalam 1,000-2,000 orang. Dan selebihnya tu rakyat pengundi di sini lah yang sedang membanjiri kawasan apartmen Kedanga, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung. Yang apa yang saya tak tahu, tadi saya dah melalui kawasan tu dalam pukul 6.30 sebab ada urusan dekat area situ. Jalan dah mula sesak. Orang ramai dah mula menunggu. Okey. Dan apa yang kita dapat maklumkan daripada pihak Pakatan Rakyat, pembangkang pun ada buat rapat umum besar-besaran malam ni. Anwar Ibrahim dengan Ni Aziz ada dekat Stadium Mini Kuala Kubu Baru. Yang tu kita dah dapat nasarkan kehadiran dia orang macam mana. Tapi apa yang saya dapat tengok 2-3 hari kebelakangan ni, yang masuk fasa terakhir kempen ni, kita nampak momentum memang berpihak kepada Barisan Nasional lah. Okey. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, saya boleh letak kita boleh menang. Cuma majoriti tu saya tak dapat nak pastikan lah. Tak dapat nak jangka lebih-lebih. Cuma saya letak 60-40 berpihak kepada Barisan Nasional lah. Dengan isu-isu nasional, saya nampak orang sini dia tak makan sangat dengan isu nasional. Dia orang tak nak tahu pasal isu nasional. Dia orang cuma nak kita selesaikan masalah setempat, yang mana keadaan melalui Perdana Menteri sendiri telah pun mengorak langkah menyelesaikan masalah-masalah mereka, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan Felda. Kita dah selesaikan beberapa masalah dia orang dan kita berjanji juga akan selesaikan semua masalah dia, masalah mereka jika kita diberi mandat besok. InsyaAllah di kawasan Lampak Ulu Selangor ni. So hari ni ya Izzuan, hari ni saya nampak saya dengar penuh program daripada pagi tadi, petang tadi Datuk Rozali pun ada sini. Memang jentera Barisan Nasional memang full force daripada pagi. Daripada pagi memang kita full force. Semangatnya seperti yang apa yang saya dapat sedari pagi tadi, UMNO Kelantan kita buat majlis minum pagi bersama penduduk. Okay. Di kawasan yang kita jaga, kita ditugaskan di situ. So, sambutan ini amat menggalakkan. Pagi tadi kita dapat kumpul kawasan Taman Bunga Raya. Penduduk di kawasan Taman Bunga Raya seramai lebih kurang hampir 400 orang. Minum pagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad, Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, rangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri kita. Okey. So, satu perkataan. Izzuan, satu perkataan. Apa chances kita? Chances BN. Apa dia? Bagaimana chances BN? Menang? Chances. Saya kata insyaAllah kita boleh menang. 60-40. Okay. Alright, okay. Okay, mungkin insyaAllah kita akan contact balik Izzuan malam ni ataupun esok, ya, Izzuan? Boleh, boleh. Terima kasih banyak for your updating kita punya status kat sana, ya. Terima kasih, Izzuan. Okay, okay. Assalamualaikum. Anda telah mendengar audio podcast Facebook Yuzaidi Udanis dan Facebook Zamil Zuki. Jika anda berminat untuk merakamkan podcast anda, kami mempunyai pakej istimewa untuk anda. Sila hantar mesej melalui Facebook kami, Facebook Yuzaidi Udanis atau Facebook Zamil Zuki.